Satu buah lagu yang galau. Vianisti Tulungagung. Vianisti Blitar. Seramania OAOE di joget yo. Takmu ikhlas no aku dan panceniki pesona perlu menjadikanku orang kedua hatiku sungguh terela. Thank you.